biarkan aku yang sendirian. Aisyah, kau berjanji pulang menemuiku yang kesepian. Aku di sini terus menanti. Oh, Aisyah telah pergi, pergi meninggalkanku. Mungkin suatu hari nanti kau kan datang untukku. Kapankah kau kembali, kembali untuk diriku lagi? Mungkin setahun lagi, atau kau takkan kembali untuk diriku lagi. Aisyah, masihkah dirimu mencintaiku saat kau jauh? Aisyah, kau berjanji pulang menemuiku yang kesepian.